Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari tentang mu'rab dan mabni. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya inti dari ilmu sharaf adalah tasrif, yaitu bagaimana cara kita mengetahui perubahan suatu kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Adapun ketika kita mempelajari ilmu nahu, maka inti dari ilmu nahu adalah i'rab, yaitu kemampuan kita untuk menjelaskan suatu kata, ya, bagaimana kedudukannya dalam suatu kalimat, atau bagaimana kondisi akhirnya, baik kondisi hurufnya maupun kondisi harokatnya ketika menempati suatu kedudukan dalam sebuah kalimat. Dan kita tahu bahwasanya di dalam bahasa Arab ada kata yang berubah-ubah kondisi akhirnya, baik huruf maupun harokatnya, dan ia disebut dengan mu'rab. Adapun lawannya, yaitu kata yang tidak berubah-ubah kondisi akhirnya, baik tidak berubah hurufnya, tidak pula berubah harokatnya, maka ia disebut dengan mabni. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kesimpulan tentang mabni. Bila kita melihat mabni, ya, berdasarkan jenis kata dalam bahasa Arab, ya, fi'il, isim, dan huruf, maka kita bisa menyimpulkan bahwasannya dari ketiga jenis kata ini, ya, fi'il, isim, huruf, ada yang semuanya mabni, yaitu huruf, ya. Semua huruf ini dihukumi mabni. Huruf apapun itu yang kita pelajari, misalkan huruf jar, ya, kemudian huruf ataf, ya, kemudian huruf istifham seperti hal dan hamzah, huruf jar seperti min, ila, an, ala, fi, rubba, dan sebagainya, huruf sumpah seperti wallahi, billahi, tallahi, dan huruf-huruf yang lainnya, semuanya dihukumi mabni. Artinya apapun yang terjadi, huruf-huruf ini, ya, ya, dalam kondisi yang demikian tidak akan berubah. Ini kesimpulan untuk huruf. Saya tekankan sekali lagi bahwasanya semua huruf dihukumi mabni. Adapun fi'il dan isim, ya, keduanya ada yang mu'rab, ada yang mabni, ya. Hanya saja perlu digarisbawahi, bila isim hukum asalnya adalah mu'rab, ya. Kebanyakan isim kita dapati kebanyakannya adalah mu'rab. Adapun fi'il hukum asalnya adalah mabni, ya. Kita dapati bahwa kebanyakan fi'il itu mabni. Taib, sekarang kita bahas, ya, tentang fi'il terlebih dahulu. Dari ketiga jenis fi'il, ya, fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr, dua di antaranya, ya, mabni, yaitu fi'il madi dan fi'il amr, ya. Fi'il madi seluruhnya dari wazan, ya, berdomir huwa, misalkan kataba sampai kata bena, kataba, kataba, katabu sampai kata bena, ini semuanya dihukumi mabni. Kemudian fi'il amr, ya, dari domir anta sampai antunna, semuanya dihukumi mabni. Adapun yang mu'rab hanyalah fi'il mudhari, ya, hanya fi'il mudhari. Itu pun ada pengecualian, ya, seluruh fi'il mudhari dihukumi mu'rab, ya, dari huwa sampai nanu dihukumi mu'rab, kecuali yang domirnya hunna dan antunna. Misalkan, ya, kalau kata bayak tubuh, maka fi'il mudhari domir hunna dan antunna dari yak tubuh ini dihukumi mabni. Ya, fi'il mudhari domir hunna dari yak tubuh adalah yak tubna. Adapun fi'il mudhari domir antunna dari yak tubuh adalah tak tubna. Sehingga yak tubna dan tak tubna, karena ia mabni, ketika ada amil, ketika ada faktor yang masuk atasnya, tidak berubah hukumnya. Misalkan ketika ada huruf nasab, maka kita katakan layak tubna, lantak tubna. Begitupun ketika ada huruf jazm, ya, tetap kita katakan lam yak tubna dan lam tak tubna. Artinya tidak ada perubahan kondisi akhirnya. Berbeda dengan yang mu'rab, misalkan domir huwa, ya, yak tubuh, maka berubah menjadi lan yak tuba untuk huruf nasab, berubah menjadi lam yak tub untuk jazm. Begitupun untuk yang tergolong ke dalam al-af'alul khamsah, fi'il yang lima, Ketika bertemu dengan lan dan lam, maka dibuang nunnya, ya. Yaktuba ni menjadi lan yaktuba, ya. Lam yaktuba, ya. Yaktubu nak berubah menjadi lan yaktubu, lam yaktubu, ya. Baik, ini kesimpulan yang bisa kita simpulkan untuk fi'il. Saya ulangi, untuk fi'il, ya. Hukum asalnya mabni, kenapa? Karena kebanyakan isim, kebanyakan fi'il adalah mabni. Fi'il madi kita hukumi semuanya mabni. Fi'il amar semuanya mabni. Fi'il mudhari, ya, semuanya mu'rab kecuali yang dominannya hunna dan antunna. Baik, ini kesimpulan untuk fi'il, ya. Adapun isim yang terakhir, maka hukum asalnya adalah mu'rab, ya. Jadi kalau kita dapati kebanyakan isim itu adalah mu'rab, ya. Hanya sedikit kelompok isim yang mabni. Di antara isim yang tergolong sebagai mabni, yang pertama adalah isim domir atau kata ganti, ya. Seluruh isim domir dari huwa sampai nahnu, termasuk jenis domir yang lain, ya. Karena kita tahu bahwa isim domir itu ada domir rofa, ya, domir rofa munfasil seperti huwa sampai nahnu, ada domir rofa mutasil, ya, seperti yang nempel kepada fi'il madi, dorobtu, dorobtuma, maka tu dan tuma ini juga termasuk isim domir dan ia dihukumi mabni. Maupun domir yang sifatnya domir nasab, ya, ya, domir nasab sendiri ada dua, ada domir nasab mutasil yang bersambung dengan fi'il, contohnya misalkan dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahuna, dan seterusnya sampai dorobana. Begitupun yang terpisah yang munfasil, ya, iyahu, ya, iyana, ya, iyaka, iyaki, iyakum, iyakum, ini semuanya dihukumi mabni. Kemudian yang kedua, isim yang tergolong mabni adalah isim isyarah. Semua kata tunjuk, ya, semua kata tunjuk, ya, adalah mabni kecuali yang musanna, ya. Jadi semua kata tunjuk, ya, isim isyarah dihukumi mabni kecuali yang musanna. Jadi kalau kita tahu bahwa isim isyarah itu ada hada, ya, hada niha ula'i, ya, hadihi hata niha ula'i, zalika, ya, zalika zanika ula'ika, kemudian tilka tanika ula'ika, maka yang mufrad dan jamak mabni. Adapun yang musanna yaitu hadani, hatani, zanika, tanika dihukumi mu'rab. Sisanya seperti hadza, hadihi, zalika, tilka dihukumi mabni. Kemudian yang ketiga isim mausul atau kata sambung, ya. Kata sambung ini seperti alladzi, ya. Alladzi, allati, ya. Kemudian alladzina, allati. Ini dihukumi mabni kecuali musanna, lagi-lagi yang musanna mu'rab, ya. Yang musanna untuk isim mausul contohnya allazani dan allatani. Kemudian yang keempat, kelompok isim yang dikategorikan mabni adalah isim istifham atau kata tanya, ya. Kata tanya, ya, ini mabni. Kata tanya yang termasuk isim, ya, seperti man, kemudian yang artinya siapa, kemudian ma yang artinya apa, mata yang artinya kapan, aina yang artinya di mana, dan kaifa yang artinya bagaimana. Sekalipun ia dikategorikan sebagai isim, tapi dihukumi mabni. Apa maksudnya? Contohnya kaifa. Selamanya kita akan membacanya kaifa, tidak mungkin berubah menjadi kaifu atau kaifi. Ini maksudnya isim istifham adalah mabni. Kemudian yang kelima, sebagian isim dzarab, ya. Beberapa isim dzarab, ya, seperti haitsu dan amsi ini mabni, ya. Karena selamanya kita akan mendapati kata haitsu, ya, haitsu apapun yang terjadi. Begitupun dengan amsi, apapun yang terjadi, ya, tetap kita katakan amsi. Adapun, ya, isim dzarab yang lain, maka ia mu'rab, ya. Isim dzarab yang lain, ya, misalkan amama, ya, kemudian inda, maka ia mu'rab. Kenapa? Karena kita terkadang menemukan bahwa amama dan inda ini bisa kita majrurkan, misalkan min indillah, ya, min yang dilihat dari sisi Allah, ya. Di sini kita dapati bahwasanya indah bisa juga dimajrurkan dengan didahului oleh min, ya. Itulah gambaran, ya, maksud dari isim, sebagian isim zorob seperti haisu dan amsi ini mabni, adapun sisanya dukumi mu'rob. Baik, demikianlah apa yang bisa kita simpulkan dari mabni. Saya ulangi sekali lagi bahwasanya dari ketiga kelompok kata dalam bahasa Arab, ya, fi'il, isim dan huruf, huruf semuanya dukumi mabni. Adapun fi'il kebanyakannya mabni, ya. Fi'il dari ketiga kelompok fi'il, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, fi'il madi dan fi'il amr mabni. Adapun fi'il mudhari, ya, seluruhnya mu'rab kecuali yang demikian hunna dan antunna. Adapun isim, ya, kebanyakannya mu'rab. Sedikit kelompok, ya, isim yang mabni, di antaranya isim domir, isim isyarah kata tunjuk, isim mausul kata sambung, isim istifham kata tanya, dan sebagian isim dzarf. Tapi saya rasa cukup untuk pelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.